Mitra bisnis, prestasi olahraga Indonesia sepertinya terus menurun. Contohnya, SEA Games Myanmar baru-baru ini. Indonesia berada di peringkat keempat dengan 65 emas di belakang Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Pencapaian ini jauh dari target 120 emas yang ditetapkan Kemenpora. Selain itu, Indonesia 2 tahun lalu juga bisa menjadi juara umum dengan 182 emas. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kenapa dunia olahraga kita prestasinya menyedihkan seperti itu, Pak? Kita memang gak serius kalau membina olahraga kita. Ya, toh, kita nak betul-betul satu, tentu ya mungkin budgetnya juga gak ada. Kalaupun ada dulu dengan korupsi yang terjadi di Hambalang dan lain-lain itu oleh menteri itu jadinya akhirnya semua gak ada yang percaya lagi. Dan juga kita swasta-swasta ini supaya mendukung-mendukung saja tanpa suatu prestasi yang jelas, tanpa suatu disiplin yang jelas, siapa yang mau kan? Lu gak bisa aja minta-minta sumbangan-sumbangan kepada swasta juga kalau kita ini gak betul-betul serius. Karena itu pembinaan olahraga itu mesti dari kecil. Mesti suatu disiplin yang tinggi ya. Baru you bisa menjadi juara-juara dunia. Soal itulah yang dilakukan oleh negara-negara di luar kita. Apakah itu China, apakah itu Amerika, Rusia, dan seluruh dunia ya. Kita ini kan semua angin-anginan aja. Ya kan? Kita itu kalau sudah ini bertanding macam-macam itu akhirnya pembinaannya ya juga itu semua pembinaannya itu dibutuhkan duit ya. Mulai dari kecil, mulai dari disiplin, mulai dari makanan dan segala macam latihan-latihan itu. Dan orang-orang kita ini dengan situasi hari ini ya semua itu lebih banyak orang-orang kita itu disiplinnya kurang. Semua itu mau cepat-cepat aja kalau bisa-bisa. Dan semua sekarang tidak ada yang kita kasih contoh dari atas ya bagaimana ini dilakukan. Bersama-sama ya memang kita kalah terus ya. Kalau you mau menang pun you mesti curang sekarang ini kan. Itu yang saya pikir yang nggak benar. Ya kita introspeksi lah, kita memperbaiki lah. Kalau dulu kita bisa, kenapa kita nggak bisa lagi? Sebenarnya kan ini semua kesalahan kita semua dalam memanage negara ini, termasuk juga memanage olahraga kita. Ini sebenarnya yang terjadi di negara kita ini, tapi kita kan ada aja alasan-alasan kita dalam arti mencari alasan-alasan kami hitam dan lain-lain. Sedangkan yang salah itu semua kita ini yang salah dalam pembinaan kita. Karena kita ini bukan mencari orang-orang yang terbaik yang memegang organisasi-organisasi olahraga itu, tapi mesti KKN itu baru bisa menjadi ketua-ketua organisasi itu dan akhirnya nggak ada yang baik lah. Nah inilah yang kita alami selama ini dan inilah kita yang hidup berbangsa seperti sekarang ini kita alami juga di semua bidang kehidupan berbangsa kita seperti olahraga kita juga. Akhirnya kita malu sendiri dan kita akhirnya cuma saling menyalahkan saja bisanya, tapi tidak pernah kita memperbaiki diri kita sendiri untuk tujuan-tujuan yang jauh lebih mulia seperti yang terjadi di olahraga kita. Jadi sudahlah, ini yang terjadi dan ini harus terima. Jangan salahkan orang lain yang curang ini, curang itu lah wasitnya. Kita mesti melihat diri kita lah, bahwa orang lain lebih maju dari kita dan ini harus kita kejar menurut saya. Itu saja, tapi jangan saling menyalahkan lagi sekarang. Memang gak bisa apa-apa lagi kok saya pikir sekarang ini kita. Kita harus mulai dari nol lagi kok. Dan kalau terus memang mesti nol lagi ya sudah. Kita harapkan 5-10 tahun ke depan kita menjadi juara-juara lagi. Tapi gak bisa yuk. Instan-instan itu gak ada lagi. Lu mau cepat kuasa, cepat kaya, cepat jadi juara. Itu gak ada. Itu semua bekerja keras. Baru kita bisa lakukan itu dan itu baru kita bisa berhasil. Kalau gak bekerja keras, berdisiplin dan lain-lain. Jangan harapkan kita bisa jadi berhasil seperti cara-cara sekarang kita lihat di negara kita ini semuanya itu nggak ada lagi, nggak jelas lagi kita semua ini ya di semua bidang kita melihat semua mau instan tapi nggak mau kerja keras, cuma maunya marah-marah dan menuntut aja. Nah akhirnya apa yang terjadi di semua bidang lah kita kalah saingan di bidang ekonomi juga itu juga sama saja sama di bidang olahraga dan lain-lain. Ya inilah yang kita cari pemimpin lagi yang akan datang ini. Ya mudah-mudahan dapat kita 2014 ini untuk memulai dari nol lagi. Untuk mempunyai kebanggaan dan bekerja keras untuk mencapai apa saja termasuk di olahraga menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.